Kalau bukan karena fadilah dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalian gak akan ada yang suci. Ma zaka minkum min ahadin abada. Kalian gak ada yang suci seorang pun selama-lamanya. Kalau bukan karena rahmat Allah. Kalau bukan karena fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah yuzaki man yasha. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Maka kita, Allah katakan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan mensucikan diri kalian sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Ahlul jannah ketika dia masuk ke dalam jannah tidak berkata dengan kalimat karena saya begini, karena saya begitu, tidak. Tapi dia berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan ini. Kalau saja bukan karena petunjuk dari Allah, maka niscaya aku enggak akan terbimbing ke jalan ini. Siapa yang dipuji? Allah. Siapa yang disanjung? Allah. Jasa siapakah dia masuk surga? Allah. Masuk dalam surga, bahagia dia. Tidak kemudian menyatakan ini karena amalku, ini karena kehebatan ibadahku, tidak. Dia berkata, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan ini. Kalau saja Allah tidak bimbing aku ke jalan ini, niscaya aku enggak akan terbimbing ke jalan yang lurus. Yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena tanpa bimbingan Allah, tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, dia enggak akan bisa menjalani ibadah dengan baik, enggak akan bisa menjalani siratal mustaqim dengan lurus, enggak bisa dia menjalankan kitab wa sunnah, enggak bisa dia bertauhid dan berpegang dengan sunnah, enggak bisa. Tanpa hidayah dari Allah tidak akan mampu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, enggak ada kekuatan, enggak ada daya upaya kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti karena siapa dia masuk surga? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din a'azakumullah. Sudah dibahas juga bahwasanya kalau sudah tahu bahwa manusia masuk ke dalam surga bukan karena amalannya, maka jangan kalian sok tahu. Orang yang zahirnya saleh mukmin taqi, jangan sok tahu dia penduduk surga. Tahu dari mana? Demikian sebaliknya, kamu melihat seorang muslim yang fasik, zalim, fajir, jangan sok tahu berkata dia ahli nar, dia penduduk neraka. Tahu dari mana? Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ingat dua Bani Israel, dua saudara, yang satu ibadah terus yang satu bermaksiat. Yang ahli ibadah ini selalu melihat saudaranya dalam keadaan bermaksiat, dia ingatkan aqsir, dia ingatkan lagi aqsir. Orang itu menjawab, engkau tidak diutus untuk menjagaku, engkau tidak diutus untuk mengawasi aku, biarkan aku dengan Rabbku. Sampai pada satu hari dia katakan lagi, aqsir, berhentilah kamu dari maksiatmu. Kemudian dia menjawab seperti biasanya, ini urusanku dengan Rabbku, kamu tidak usah ikut campur, kamu jangan ikut-ikutan dalam masalah ini. Akhirnya marah dan berkata, sungguh Allah enggak akan mengampuni engkau. Kata orang yang ahli ibadah tadi, Allah enggak akan mengampuni engkau. Dengan kata-kata ini Allah murka dan menyatakan man yata'ala alayya, siapa yang berani mendahului aku, siapa yang berani berbicara tentang aku tanpa ilmu, siapa bilang aku tidak mengampuni dia, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalan ibadahmu. Saya masih ingat saya bacakan hadis itu di majelis ini juga di hadapan kalian. Artinya apa? Ternyata ketika di akhirat yang ini malah dimurkai oleh Allah karena ucapan yang sok tahu di hadapan Allah, Allah tidak akan ampuni. Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau Allah tidak akan mengampuni dia? Urusan Allah SWT. Qanibudina azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan akidah ini, dengan akidah bahwa manusia masuk dalam jannah dengan rahmat Allah, maka ahlus sunnah melihat orang yang saleh, mukmin, taqi hanya berharap mudah-mudahan dia masuk jannah, tidak memastikan. Kalau ada seorang yang asi, fajir, zalim, hanya mengkhawatirkan. Saya mengkhawatirkan dia, jangan sampai dia diadab nanti yaumul qiyamah. Hanya mengkhawatirkan, tidak memastikan. Karena tahu bahwa urusan surga dan neraka di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghisab mereka. Fa ahlu sunnah la yunziluna ahadan jannata wala nara. La naqulu fi syakhsil muayyan wallahi fulan fil nar aw fulan fil jannah illa binassi min illa binassin min rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-rasulil karim. Ahlu sunnah tidak mendudukkan, tidak memastikan seseorang dengan surga atau neraka. Tidak menyatakan si fulan secara tertentu dengan namanya fulan bin fulan, demi Allah si fulan ahli neraka, si fulan ahli surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Tidak. Ahlu sunnah tidak berani menyatakan demikian. Illa binassin minar rasulil karimi alaihi salatu wassalam awil anbiya, kecuali dengan nas dari rasul yang mulia alaihi salatu wassalam atau dari para anbiya alaihi salatu wassalam. Karena hunaka aqwalan fi hadhihi almas'alah. Karena di sini ada beberapa pendapat dari para ulama dalam masalah ini. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata, la nashhad illa lil anbiya, kita tidak mempersaksikan kecuali untuk para nabi. La'allaha illa liman syahida lahul anbiya. Seperti yang dimaksud mempersaksikan untuk para nabi dengan jannah dan mempersaksikan untuk orang-orang yang dipersaksikan oleh para nabi. Wa minhum man yaqul, dan di antara para ulama ada yang berkata, nashhad liman syahida lahu Rasulullah SAW bil jannati, bahwa kita mempersaksikan orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kal ashrah al mubasysyirin bil jannah, seperti 10 orang sahabat yang dijamin dengan jannah. Wa ka Tsabit ibn Qais, seperti Tsabit ibn Qais Rasulullah SAW menyatakan innahu min ahlil jannah wal jariyah wa Abdullah ibn Salam wa ahlul Hudaybiyah alal umum. Masing-masing ada dalil-dalil bahwa mereka adalah ahlul jannah. Ahlul Hudaybiyah dikatakan la yadkhulun nar bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bayat Hudaybiyah di bawah pohon. Ahlul Hudaybiyah syahidalahum Rasulullah SAW bil jannah. Mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, atau yang ikut maksud saya dalam bayat, bukan perjanjian, dalam bayat di Hudaybiyah, semuanya dipersaksikan dengan surga. La yadkhulun nar, tidak ada yang masuk neraka. Wa ahlu badrin, demikian pula ahlu badr dijamin dengan surga. Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala'a ala ahli badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa mereka termasuk pengikut perang Badar. Pengikut perang Badar, Allah mengatakan pada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Maknanya bukan bebas dari syariat. Maknanya kalian berbuat apapun sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu tentang keimanan mereka. Balis sahabah insyaAllah. Bahkan para sahabat seluruhnya. InsyaAllah. Yaghlib ala dhannina annahum ilal jannati ra'san. Sudah kita ketahui secara ghalabatul dhann, prasangka yang rajih bahwa mereka adalah ahlul jannah, masuk dalam surga secara langsung. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Allah menyatakan tentang para sahabat, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qablu wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama para sahabat yang beriman, berinfak dan berjihad sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah, tidak sama dengan orang-orang yang beriman, berinfak dan berjihad setelahnya. Mana yang lebih utama? Yang pertama lebih utama. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka kata Allah lebih mulia derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam belakangan setelah Hudaybiyah. Tetapi diakhiri dengan kalimat wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan dengan al-husna, wal husna al-jannah. Wal husna al-jannah. Wa hunaka man yaqul, dan ada yang ketiga. Golongan pertama tadi mempersaksikan kepada para nabi. Yang kedua mempersaksikan kepada para nabi dan yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, hunaka man yaqul nashhad liman syahida lahu Rasulullah SAW wa liman syahida lahul mu'minun. Kita mempersaksikan dengan jannah atau nar, dengan surga atau neraka, untuk orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah, seperti pendapat kedua, dan juga yang dipersaksikan oleh orang-orang beriman. Apa dalilnya? Kalau mereka berpendapat mempersaksikan dengan surga orang-orang yang dipersaksikan oleh orang-orang yang beriman dengan jannah dengan baik. Kapan? Idza asnau alaihi khaira. Kalau orang-orang beriman mempersaksikan mereka dengan kebaikan. Nashhad lahu bil jannah, kita mempersaksikan dia dengan surga kalau orang-orang beriman mempersaksikan bahwa dia orang baik. Ingat, tidak sembarang orang. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin mempersaksikan dia orang baik, maka dipersaksikan bahwa dia insyaallah ahli jannah. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan beberapa sahabatnya yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, meru bi janazatin, tiba-tiba mereka dilewati oleh sebuah jenazah. Fa asnau alaiha khaira, para sahabat memuji dengan kebaikan, ini yang meninggalin orang yang baik, orang yang saleh. Yang satu lagi menyatakan iya, dia orang yang suka bersedekah, dipuji oleh para sahabat. Nabi bersabda, wajabat wajabat, mesti mesti. Tiba-tiba lewat lagi bi jenazatin ukhra fa asnau alaiha syarran, tiba-tiba para sahabat pun mempersaksikan dengan kejelekan, ini orang begini begini begini. Nabi bersabda wajabat wajabat, mesti mesti. Maka Umar bin Khattab bertanya kepadanya, ma wajabat ya Rasulullah, apanya yang mesti? Qala hadza asnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah, yang pertama tadi kalian memujinya maka mesti dia masuk surga. Yang kedua, asnaitum alaihi syarra. Yang kedua, kalian mengucapkan dengan kejelekan tentangnya, mempersaksikan dengan kejelekan-kejelekan. Fawajabat lahun nar, maka mesti baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dalam riwayat lain atau dalam hadis lain bahkan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempraktikkan ketika lewat jenazah para sahabat-sahabat Amirul Mukminin, Umar memujinya, ini orang begini-begini, kata Amirul Mukminin, wajabat wajabat. Kemudian lewat lagi yang lain dipuji dengan kebaikan, dikatakan wajabat wajabat. Datang yang lain lagi dipersaksikan dengan kejelekan-kejelekan. Umar bin Khattab berkata wajabat wajabat. Maka mereka pun bertanya sebagaimana Umar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pun bertanya kepada Umar, "Ma wajabat?" Apa maksudnya wajabat ya Amirul Mukminin? Faqala, maka berkata, "Qultu kama qala Rasulullah." Kata Umar, aku berkata seperti ucapan Rasulullah SAW. Kalian memujinya, maka aku katakan wajabat wajabat. Wajabat lahul jannah. Kalian mencercanya, wajabat wajabat. Wajabat lahul nar. Pantas baginya neraka. Ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khair illa adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah seorang muslim dipersaksikan oleh empat orang dengan kebaikan kecuali mesti baginya dengan surga. Kuna, kami tanyakan, bagaimana kalau tiga? Juga tiga. Kuna wasnan, bagaimana kalau dua? Kala wasnan, dan juga dua. Walam nas'alhu anil wahid, tapi kami tidak tanya tentang kalau satu. Dengan dalil-dalil ini, yadhhab ba'dul ulama ila takhsis hadha bil rasul. Sebagian ulama mengkhususkan bahwa itu hanya untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang bisa mempersaksikan wajabat wajabat, ay wajabat lahul jannah, wajabat wajabat, ay wajabat lahul nar. Rasulullah SAW. Lian Allah atla'ahu ala anna hadha fil jannati wa hadha fil nar. Karena Allah memperlihatkan kepada Rasul alaihissalam bahwa fulan fil jannah, fulan fil nar. Orang ini pantas di surga, orang ini pantas dalam neraka. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Masih ada yang membantah dan berkata, tetapi Umar bukan Rasul. Umar bin Khattab juga berkata, wajabat wajabat, wajabat wajabat. Bagaimana? Wa ba'duhum yakhussu syahadah wa yaqsuruha 'ala sahabah. Akhirnya ada jawaban lagi. Beberapa ulama berkata, itu adalah di zaman sahabat yang mempersaksikan para sahabat. Sedangkan para sahabat khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Para sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia. Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridhoi mereka. Sehingga tidak bisa sembarang orang. Dengan hadis-hadis ini, ada beberapa ustaz, beberapa kiai yang kalau menguburkan jenazah ditanya para hadirin yang ikut takziah, ikut mengantarkan jenazah, bagaimana pendapat kalian tentang jenazah kita ini? Apakah dia orang baik? Ya, orang baik. Wajabat, wajabat. Mesti dia masuk surga. Karena kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Kebiasaan. Setiap mau dikuburkan, dengan bagaimana pendapat kalian? Apakah jenazah ini orang baik? Baik. Apa orang soleh? Soleh. Wajabat, wajabat. Mesti dia akan masuk surga. Ikhwan fillah, a'azakumullah, apakah bisa dibenarkan? Jawabannya seperti tadi. Bahwa mereka yang mempersaksikan tadi tidak sama dengan para sahabat. saksi-saksi itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada saksi yang jujur, ada saksi yang dusta. Ada saksi yang ikhlas, ada saksi yang tidak ikhlas. Ada saksi palsu, ada saksi yang benar. Tayyib yang tadi menyatakan soleh, ada yang berkata, saya bersaksi dia soleh dalam keadaan tidak kenal sama sekali. Apakah persaksian diterima? Tidak diterima. Yang namanya saksi itu yang menyaksikan. Ini separuh lebih tidak tahu. Kamu tahu orang yang dikubur itu? Enggak. Nah, kamu tadi bilang, ya. Jangan sembarangan. Bilang, ya, kamu tahu enggak? Saksi akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama. Ada yang kedua, ini tadi yang tidak tahu yang pertama. Ada jenis kedua. Saksi mempersaksikan, ya, orang baik. Dalam keadaan dia tahu orang itu orang jelek. Murbi, tukang riba. Rentenir. Orang baik, baik. Apakah ini saksi diterima? Tidak diterima. Kenapa? Dia menyembunyikan sesuatu, tidak jujur. Ya, terus pulang, orang rentenir, banyak yang kecekek, banyak korbannya, kok dikatakan baik. Loh, tadi kenapa kamu bilang iya? Ini khairun a'azakumullah, bedanya dengan keadaan para sahabat. Yang mereka khairu ummatin ukhrijat linnas, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Allah katakan radhiyallahu anhu marudu'an, generasi yang terbaik. Manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka pantas ketika mereka mempersaksikan, Rasulullah SAW menerima persaksiannya. Wajabat, wajabat. Mesti, mesti. Maka yaksuruhu ala sahabah. Bahwa itu khusus para sahabat. Kata pendapat yang lain. Liannahum atqa lillahi wa awra wa afqah wa a'lam. Karena mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka yang paling takut kepada Allah. Dan mereka yang paling faqih, paling alim, a'lam, paling berilmu. Ada lagi yang berpendapat, tidak mesti sahabat. Minhum man yaqul, la, bal hiya tatanawal kulla mu'minin taqiyin thiqah. Tidak, tidak mesti sahabat, kata para ulama yang lain. Kata pendapat ini, pokoknya kalau dia saksi yang jujur terpercaya, orang beriman, thiqah, maka diterima. Berarti kalau dipersaksikan oleh misalnya orang-orang yang terkenal solehnya, sebut saja para ulama yang dipersaksikan ibadahnya dan ilmunya, masyayikh, ulama, kibar, mempersaksikan. Si fulan orang yang baik, memberikan tazkiyah. Dalam keadaan kenal mereka, dalam keadaan tahu. Maka ini menurut mereka, menurut pendapat yang terakhir ini, juga diterima. Yani ba'du an-nasi qad yashhaduna biz-zur. Karena di zaman sekarang beberapa manusia mempersaksikan dengan saksi palsu. Syahadatuz zur. Fa idza kana insan taqiyan thiqatan 'adlan, kalau ada seseorang yang bertakwa, jujur terpercaya, adil, la yuzakki illa man yastahiqqu tazkiyah. Tentunya orang seperti ini enggak akan memberikan tazkiyah kecuali kepada orang yang memang pantas untuk diberi tazkiyah. Enggak akan memuji kecuali orang-orang yang terpuji. Wasana bil khair, tidak mungkin akan memberikan pujian kebaikan kecuali kepada orang-orang baik. Kalau orang-orang seperti ini jujurnya, terpercaya, alim. Kenapa perlu alim? Hah? Perlu. Orang jahil akan mempersaksikan dengan kejahilannya. Ini orang pakaiannya setengah betis, jenggotnya panjang, pakai imamah. Takut dia. Ih, serem. Kata dia, kata si jahil ini, melihat yang ini pakai pakaian sampai menutupi kakinya, musbil. Mukanya bersih, enggak ada jenggot, enggak ada kumis. Ah, ini orang-orang baik ini. Kalau dia ditanya, mana yang baik? Dia akan mengatakan ini yang baik. Mengapa? Jahil. Tidak mengerti sunnah. Enggak mengerti tentang masalah haramnya isbal. Enggak mengerti tentang haramnya mencukur jenggot. Enggak mengerti dia. yang saya sih lebih suka yang ini daripada yang itu. Limadha? Lijahlihi. Karena dia bodoh. Baik, yang ini mengerjakan sunnah, yang ini mengerjakan bid'ah, penyimpangan kesesatan. Si jahil ini akan berkata, ini hebat, tiap hari ibadah. Pagi ibadah, sore ibadah, malam ibadah, ibadah terus dia. Yang ini mana sih gak lihat ibadahnya? Karena kalau ibadah di tengah malam, sepertiga malam terakhir, mana dia tahu? Maka dia kalau disuruh milih mana yang kamu anggap baik, ini yang baik. Sering ngadakan berbagai macam acara-acara, padahal acara bid'ah. Karena bin na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ilmu juga penting dalam persaksian. Samping ketakwaan, di samping kejujuran, di samping dia perlu tahu orang tersebut dan perlu pula tahu ilmunya. Ikhwanifiddin na'azakumullah. Kalau demikian keadaannya, baru dikatakan pantas. Mudah-mudahan dia masuk jannah. Karena kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa idza syahidu 'ala insanin, kalau mempersaksikan atas manusia arba'atun aw thalathatun aw itsnan, empat orang saleh, jujur, terpercaya, alim, atau tiga atau dua, mimman haluhum hakadha, yang keadaannya seperti itu, maka pantas persaksian itu diterima. Mudah-mudahan insyaallah dia akan masuk jannah. Tetapi sebaliknya, idza syahidu 'ala insanin bil fisqi, kalau orang-orang baik tadi, orang soleh yang bertakwa, yang jujur, terpercaya, yang alim, punya ilmu, mempersaksikan si fulan fasik, fajir, yukhafu 'alaihi, maka orang seperti ini yukhafu 'alaihi bin nar, dikhawatirkan masuk neraka. Karena orang-orang baik sudah mempersaksikan dia dengan kejelekan. Hati-hati dari dia. Fa inna a'azakumullah. Wa huna yaqul, dan di sini disebutkan dalam matannya ucapan Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa in kana 'amaluhu hasanan wa 'ibadatuhu akhlasul 'ibadah ila akhirih, la nashhad lahu bil jannah. Di sini dikatakan dalam kitab kita, walaupun amalan dia baik, walaupun ibadahnya bagus, seikhlas-ikhlas ibadah, kita jangan mempersaksikan dengan surga, jangan memastikan. Kullu hadhihi al-asya tayyibah, lakin la taj'alna najzim lahu wa nashhad lahu bil jannah. Walaupun segala sisinya baik, masya Allah, jangan kita mempersaksikan dengan pasti, jangan. Jangan dengan jazm. La najzim lahu wa nashhad lahu bil jannah. Jangan kita pastikan dengan surga. Walaupun dipersaksikan oleh orang-orang baik kalau dia baik. Tergantung. Kalau dipersaksikan oleh orang yang pasti baik, maka boleh kita tegaskan. Siapa orang yang pasti baik? Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau dipersaksikan oleh orang-orang yang sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka diampuni dan mereka diridhai, mereka orang-orang yang terbaik. Maka kita pantas menyatakan demikian. Seperti para sahabat. Ketika memuji dikatakan wajabat-wajabat. Tetapi kalau orang-orang itu saleh, bertakwa, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya karena tidak ada ayat yang turun radhiyallahu anhu, enggak ada. Enggak ada Rasul yang menyatakan mereka adalah khairun nasi qarni. Enggak ada juga. Berarti kan enggak pasti juga. Maka cukup dengan kalimat mudah-mudahan dia menahil jannah. Jangan dengan jazm. Sebagaimana kita tidak menjazm ketakwaan mereka, maka kita tidak menjazm pula tentang masalah persaksiannya. Sebagaimana urusan hati, urusan Allah. Nahkum ala zahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah yang menghisab hati-hatinya. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Kita tidak bisa memastikan seseorang dengan kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahih, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah sendiri dalam Quran, yaitu para sahabat. Adapun yang lain tidak bisa dipastikan. Karena mereka tidak bisa dipastikan, maka tazkiyahnya pun hanya harapan. Mudah-mudahan Karena yang bawa saksinya orang-orang soleh, insya Allah dia ahli jannah. Maka dikatakan dengan kalimat yurja lahul jannah, mudah-mudahan diharapkan dia masuk surga. Sebaliknya kalau dipersaksikan dengan kejelekan, maka kita katakan yukhafu alaihin nar, kita khawatirkan dia masuk neraka. La naqta'lahu bi jannatin, kita tidak menegaskan dengan jazm, tidak menegaskan dengan qat'an bahwa dia adalah ahli surga. Kama idza ra'aina insanan inhamaka bil fisqi, sebagaimana sebaliknya kalau kita melihat seseorang yang terjerumus dalam kefasikan, wal fujur, kefajiran, kezaliman, fala nashhad lahu bin nar, kita tidak mempersaksikan dengan neraka. Karena hadi umur mughayyabah, karena perkara-perkara itu perkara ghaib. La ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wal amal bil khawatim, sedangkan amalan tergantung akhirnya. Wa qad sabaqa lana fi hadzal hadits, fi hadza ahadits, dan sungguh telah lewat bersama kita sekian hadis tentang tidak pastinya akhir seseorang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, sampai ketika sejengkal lagi dia memasuk surga, artinya sejengkal lagi dia akan wafat, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli nar, tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar, terus beramal ahli nar sepanjang hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai ketika hampir dia masuk ke dalamnya, tinggal sejengkal lagi dia akan wafat, tiba-tiba berubah. Fayasbiq alihil kitab, didahului oleh catatan takdir, ternyata dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tiba-tiba dia berubah dan beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Hadis ini pun telah lewat, walhamdulillah. Bahwasanya ada manusia yang na'udzubillah, amalannya amalan ahli nar. Kalau kamu lihat dia, mesti kamu akan berkata dalam hatimu, ini orang na'udzubillah, yukhaf alihin nar, dikhawatirkan dia masuk neraka. Tapi jangan dipastikan dia masuk neraka. Mengapa? Karena Nabi bersabda, bisa jadi di akhir hidupnya, tinggal sejengkal lagi, dia berubah. Kemudian beramal dengan amalan ahli jannah, fayadkhuluha. Dan juga sudah dikisahkan kisah-kisahnya. Bagaimana seorang mujahid jihad, jihadnya jihad yang syar'i, jihad bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, berbaris paling depan, pemberani, semangat. Para sahabat semua memujinya. Nabi berkata, huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Heran sahabat. Alayya bihi, biar aku yang ngawal dia. Karena para sahabat yakin kalau orang dikatakan oleh Nabi ahli nar, pasti ada sebab. Maka dia berperang di dekat orang itu, sampai ketika dia sudah terluka, dia tidak kuat menahan sakitnya, dia letakkan pedangnya dengan terbalik di tanah, gagangnya di bumi, yang tajamnya diletakkan di dadanya, dan dia rebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri, bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari menemui Rasulullah SAW. Aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Aku percaya, aku beriman kalau engkau benar-benar Rasul. Ashhadu annaka Rasulullah. Ashhadu annaka Rasulullah. Kata Nabi, ada apa? Yang tadi engkau bilang ya Rasulullah, dia min ahli nar, ternyata dia bunuh diri. Qul inna a'udzubika, kita mendapatkan dua faedah penting. Banyak faedah dari dalamnya kita ambil, tapi di antara yang paling penting dua. Yang pertama, akhir dari perjalanan seseorang tidak diketahui. Walaupun sehebat apa, belum tentu di akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah. Mungkin dia mendapatkan su'ul khatimah seperti kisah ini. Yang kedua, berarti kita tidak bisa mempersaksikan seseorang karena al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ikhwan fil din, a'azakumullah, nasallu tawfiq wal afiyah. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.